Apa kita harus membatalkan sholat sunnah kita apabila saat sementara kita sholat lantas mendengarkan orang memberi salam? Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau sudah ada yang menjawab salamnya, sudah cukup. Yujizi'u anil jama'ati ayyusallim aduhum wa yujizi'u anil jama'ati ayyarudda aduhum. Sudah mencukupi dari sekelompok orang yang mengucapkan salam satu orang dan yang menjawab satu orang, itu sudah cukup. Sehingga kalau ada yang mengucapkan salam, ya, lalu sudah ada yang menjawab, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Atau ketika seorang dalam keadaan sholat dan memungkinkan dalam waktu yang tidak begitu lama, misalnya pada saat tasyahud, yang sebentar lagi dia menyelesaikan sholatnya, maka dia selesaikan. Setelah itu dia membalas salam, membalas salamnya, atau dengan isyarah, dengan isyarah tanpa ucapan. Dan ini telah pernah kita bahas hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Bulughul Maram, membalas dengan isyarah, dengan isyarat.